salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa amma ula'ika fal aqlu 'indahum jawharun qa'imun bi nafsihi kal aqil wa laysa hadha mutabiqan li lughati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal qur'an wa alamul khalqi 'indahum kama yadhkuruhu Abu Hamidin alamul ajsam alamul ajsam wa ammal uqulu wan nufusu fayusammiha alamul amri wa qad sammal akla alamul jibri jabaruti wan nufusi alamul malakut wan nufusa alamul malakuti wal ajsama alamal malaki wa yadunnu man lam ya'rif luwatar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'rif ma'ani al-kitabi wa sunnati anna fil qur'ani wa sunnati min dhikril malaki wal malakuti wa jabaruti muwafiqun li hadha wa laysa al-amru kadhalik wa ha'ula'i yulabisuna 'ala al-muslimina talbisan katsiran wa ka'itlaqihim anna al-falaka muhaddathun ay ma'lulun ma annahu qadimun 'indahum wal muhdathu la yakunu illa makhluqan bil 'adam laysa fil lughati al-arabi wala fil lughati ahadin annahu yusammal qadimul azali muhdasan wallahu qad akhbara annahu khaliqu kulli shay'in wa kullu makhluqin wa huwa muhdasun wa kullu muhdasin ka'inun ba'da an lam yakun lakin nadiruhum ba'du ba'du ahli al-kalami min al-jahmiyati wal-mu'tazilati munadaratan qasiratan lam ya'rifu biha ma akhbara bihi rasul wala ahkamu fiha qadaya al-uquli fala lil-islami nasaru wala li'a'da'ihi kasaru wasyaraku ulaika fi ba'di qadayahum al-fasidati wa naza'uhum fi ba'di ma'kulati sahihati fasara kusuru ha'ulai fil ulumi sam'iyati wal aqliyati min asbabi quwwati dhalali ulaika kama qad busita fi ghairi hadha mawdi'. Sedangkan mereka-mereka yaitu ahli filsafat, yaitu ahli filsafat Yunan, akan menemukan jauhar yang berdiri sendiri bagaimana manusia. Ini berbeda dengan akal dalam bahasa kaum muslimin dan bahasa Al-Quran. Walaih sahada mutabikan, sehingga makna ini tidaklah sesuai dengan bahasa Rasulullah SAW dan bahasa Al-Quran. Wa alamul khalqi, dan alam makhluk, indahum menurut ahli filsafat Yunan, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin, mereka sebut dengan alamul ajsam, alam badan. Adapun akal dan jiwa mereka sebut dengan alamul amri. Alam non badan, non materi. Waqad samal akla atau waqad sumial aklu, dan akal itu disebut juga dengan alam jabarut. Sedangkan jiwa disebut dengan alam malakut, sedangkan badan disebut dengan alam mereka.